Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafid Muhammad ibn Hibban Al-Busti rahimahullah. Masih dalam bab ke-20 tentang larangan celaan untuk tajassus dan su'udzan. Beliau sebutkan qala Abu Hatim rahimahullah al-wajib 'alal 'aqil luzumus salamah bitarkit tajassusi 'ala 'uyubin nas ma'al ishtighal bi islah 'uyubi nafsihi. Yang wajib bagi uqala untuk menjaga keselamatan dirinya dengan tidak tajassus terhadap aib-aib orang lain. Tidak hanya tidak tajassus, tapi bersamaan dengan itu pula dia harus sibukkan dirinya untuk membenahi aib-aib dia sendiri. Fa inna man ishtaghala bi uyubihi an uyubi ghairihi araha badanah wa lam yut'ib qalbah. Orang kalau tersibukkan dengan aib dirinya sendiri, dia benahi sehingga enggak sibuk dengan aib orang, dia akan menenangkan jiwanya. Jiwanya akan tenang, enggak capek. Karena kalau kamu ngurusi aib orang, ya kamu akan dibuat capek. Bahkan kejiwaanmu mikiri terus dan membicarakan itu. Kok bisa fulan gini, ngapain fulan berbuat ini, kenapa fulan melakukan itu. Sibuk kamu, aib orang gak akan ada hentinya, gak ada ujung pangkalnya. Fakullama tala'a ala aibi li nafsih, hana alaihi ma yara mithlahu min akhi. Di sisi lain, orang kalau sadar aib dirinya sendiri, dia sibuk membenahi itu, akan ringan bagi dia ketika melihat aib saudaranya. Artinya akan ringan, dia gak akan anggap itu suatu yang besar. Oke, fulan berbuat ini, kenapa fulan, fulan namanya yang sebesar itu berbuat ini, berbuat itu. Bagaimana dia mau katakan itu sementara dia sadar itu aib ada pada dirinya sendiri. Ngaca. Sehingga dia gak akan menganggap apa yang ada pada orang. Wa inna man ishtaghala bi uyubin nas an uyubi nafsihi amiya qalbuh wa ta'iba badanuh wa ta'adhara 'alaihi tarku uyubi nafsihi. Juga orang yang sibuk dengan aib orang, dari aib dirinya, lama-kelamaan na'udzubillah akan buta hatinya. Akan capek badannya seperti tadi. Dan akan sulit bagi dirinya untuk meninggalkan aib-aibnya sendiri. Dia gak sadar kalau itu aib ada padanya. Yang dia bicarakan, yang dia sibukkan diri, aib orang. Bagaimana mungkin dia mau membenahi? Bagaimana mungkin dia mau meninggalkan itu aib pada dirinya sendiri? Gak ada kesempatan. Gak sadar bahkan kalau pada dirinya ada aib. Wa inna min a'jazin nas man 'aba an-nasa bima fihim. Makanya orang yang paling jelek paling lemah, orang yang mencela aib orang mengurusi dan sibuk dengan aib orang wa ajaza minhum man abahum bima fihi lebih buruk lagi orang yang sibuk membicarakan aib orang sementara itu aib ada pada dirinya sendiri seandainya enggak ada pada dirinya saja itu sudah jelek taruhlah kamu bersih dari itu aib kamu suci terselamatkan itu sudah jelek kamu ngurusi aib orang lebih jelek lagi kata Ibnu Hibban kalau kamunya gak sadar itu aib ada pada dirimu sementara kamu sibuk ngurusi aib itu pada orang wa man aban nasa abuhu dan orang yang mencela orang ya orang akan mencela dia jangan salahkan orang dia bongkar-bongkar aib orang ya orang akan bongkar-bongkar aib dia asyahid diajarkan untuk seorang muslim memulai dirinya sendiri sibuk membenahi dirinya sendiri tidak tersibukkan dengan mengurusi aib orang lalai dari dirinya makanya seperti yang ma'ruf dinisbatkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah beberapa bait syair beliau beliau katakan ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu wahai orang yang mau mengajari orang lain ya ini mau menasehati orang mau membimbing orang halla li nafsika kana dha ta'limu bukannya nasihat itu pembelajaran itu lebih pantas untuk dirimu sendiri sebelum kamu nasihati orang nasihati dirimu sendiri sebelum kamu ajari orang ajari dirimu sendiri wa dzina tasifu dawa alidzsiqami kaima yasihu bihi wa anta saqimu wa dzina orang yang punya zina pakai dot ukhtusot zina zina itu orang kalau kamu lihat kondisinya sangat kurus sekali kurangan vitamin banyak penyakitnya naudzubillah nasallallahu orang kalau sudah banyak sakit dan kan melihat kurus kan ininya mungkin kaupong tulang-tulangnya keluar semua karena sakit yang lama dan komplikasi banyak pada tubuhnya. Makanya dikatakan oleh Abu Asad wadzina orang yang penyakitnya numpuk pada dirinya. Tapi masya Allah tasifud dawa dia bisa cerita obat pada orang sakit. Oh obatnya ini gampang itu resepnya ini coba kasih ini minum mau ini. Wong kamu sendiri habis tubuhmu. Kif mau ngasih resep ke orang. Kaima yasihu bihi wa anta saqimu. Kamu berharap dan ingin orang sembuh sehat, kamunya sendiri sakit parah. Artinya, yang lebih berhak dapat resep itu kamu. Yang lebih pantas dapat obat yang kamu sarankan itu dirimu sendiri sebelum orang lain. Wong dirimu habis kayak gitu, tinggal tulang dibungkus kulit. Kamu yang paling berhak untuk mendapat obat itu. Lalu kata Abu Aswad, ibda binafsika fanhaha an ghayyiha. Maka mulai dari dirimu sendiri. Ibda binafsik. Mulai pada dirimu sendiri. Benahi dirimu, nasihati dirimu, ajari dirimu, fanhaha an ghayyiha, cegah dirimu itu dari kejelekannya, agar dia tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, tidak berakhlak ini, tidak berakhlak itu, akhlak dan sifat-sifat yang tercela. Larang dirimu sendiri dari itu. Fabda binafsika fanhaha an ghayyiha. Fa idzan tahat anhu fa anta hakimu. Kalau dirimu sudah berhasil meninggalkan semua itu yang jelek-jelek, fa anta hakimu, di situ kamu menjadi orang yang hakim. Orang akan sebut kamu hakim. Arif ini orang, bijaksana, masya Allah. Karena mereka lihat pada dirimu terbenahi banyak aibnya, pada dirimu ternasehati kejelekan-kejelekannya. Fahunaka tukbalu in wa'atta wa yuktada. Kalau sudah seperti itu, kamu sudah mulai pada dirimu tukbalu in wa'atta. Kalau kamu suatu ketika menyampaikan mau'idho, nasihati orang, akan didengar oleh orang, diterima. Orang mau terima, orang mau dengar. Karena mereka lihat pada dirimu contoh baik itu ada. Wa yuktada, di situ kamu akan jadi kudua, akan jadi panutan bagi mereka. Wa yuktada bil qauli minka wa yanfa'u ta'limu. Ucapanmu itu diterima jadi toladan. Wa yanfa'u ta'limu, dan pengajaran atau nasihat yang kamu sampaikan bermanfaat. Ya, ibaratnya seperti tadi, kalau kamunya sehat, si dokter ini bekhair wa afiyah, ngasih resep, ngasih obat, jangan ini, pantangannya ini ya, gak boleh ini. Si pasien melihat dokternya sehat wal afiyat, sehat bugar, masya Allah. Ya percaya sama dokternya, diterima betul. Diamalkan, ditiru, diambil itu nasihat. Bukan seperti yang pertama tadi, dizina. Gimana kamu bayangkan, siapa yang mau percaya datang ke dokter spesialis mungkin. Tapi si dokter kurus krempeng, habis kekurangan vitamin A, vitamin C, tinggal tulang-tulangnya di sini. Kelihatan orang sakit, loyo begini. Mau ngasih resep, siapa mau terima? Pasiennya enggak mau percaya. Lalu kata Abul Asad, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu, arun 'alaika idza fa'altahu 'azimu. Maka jangan sekali-kali kamu melarang orang dari suatu akhlak, suatu sifat jelek, sementara kamu sendiri melakukannya. Bagaimana kamu larang orang, itu ada pada dirimu. Arun alaik, itu aib besar pada dirimu. Idza fa'altahu 'azimu, kalau kamu lakukan ya sungguh itu aib atau kesalahan besar pada dirimu. Ya bagaimana orang mau terima? Bagaimana orang bisa percaya? Orang gak akan bisa dengar. Wa illa kamu tinggal nama. Orang mendengar tentang kamu itu yang baik, tapi saat mereka geluti, saat mereka tahu muamalah kamu, akhlak dan perangai kamu, mereka tahu hakikat kamu. Kata pepatah Arab, mereka katakan tasma' bil mu'aidi khairun min antara. Kamu dengar tentang mu'aidi, mu'aidi nama seseorang. lebih baik daripada kamu melihatnya. Ini kalau kamu dengar Mu'aidi, masya Allah, enggak ada cacatnya. Mu'aidi begini, Mu'aidi begitu, si Mu'aidi itu begini begitu. Itu informasi tentang Mu'aidi. Tapi saat kamu melihatnya, saat kamu jumpa, saat kamu muamalah, saat kamu interaksi dengan dia, kamu akan tahu hakikatnya. Ternyata mendengar tentang Mu'aidi lebih baik daripada melihatnya. Mu'aidi hanya dongeng. Mu'aidi hanya dongeng. Begini, begitu. Akhlaknya begini, sifatnya. Masya Allah, tabarakar rahman. Dongeng. Tapi kenyataan, fakta ketika kamu bergaul dengan dia, kamu tahu kesehariannya, itu tadi, dongeng Mu'aidi lebih baik daripada tahu kenyataannya. Ala kulli hal. Qala walaqad ahsana alladhi yaqul idza anta ibtan nasa abu wa aktharu alayka wa abdau minka ma kana yustaru. Kalau kamu cela orang, orang pun akan mencela kamu. Jangan salahkan orang. Itu pembalasan. Bahkan mereka mungkin akan lebih banyak mencela kamu. Dan akan mereka bongkar apa yang kamu tutupi. Waqad qala fi ba'dil aqawili qailun lahu mantikun fihi kalamun muhabbaru. Dan disebutkan dalam beberapa qaul hakim, dalam pernyataan yang penuh kebijakan. Idza ma dzakarta an-nasa fatruk uyubahum fala aiba illa duna ma minka yudzkaru. Idza ma dzakarta an-nas, kalau kamu sebutkan orang, jangan kamu bongkar aib-aibnya. Fala aiba illa duna ma minka yudzkaru. Karena enggak ada aib yang kamu bicarakan tentang orang kecuali itu lebih ringan dari aib dirimu sendiri. Kalau kamu sadar, kalau kamunya melek, yang kamu sebut-sebut fulan begini, alan begitu, itu masih jauh di bawah aibmu. Lebih ringan dibanding aibmu. Aibmu jauh lebih berat, lebih banyak. Wa in ibta qauman billadzi laisa fihim fadzalika indallahi wan nasi akbaru. Lebih buruk lagi kalau kamu sebutkan aib pada orang padahal itu enggak ada pada mereka. Hadza buhtan. Wa in lam yakun fi akhika ma qulta faqad bahatta. Dan itu besar dosanya di sisi Allah. Begitu pula di sisi mukminin. Di mata mukminin itu aib besar. Menyebutkan yang ada pada mereka saja jelek, lebih jelek lagi kamu katakan padahal itu enggak ada padanya. Buhtan. Wa in ibta qauman billadhi fika mithluhu fa kaifa ya'ibul 'awar man huwa a'waru. Atau kamu mencela orang yang itu celaan ada pada dirimu, itu sama seperti orang yang matanya juling mencela orang yang matanya juling. Atau buta satu. Nah, kan lucu. Dia sendiri matanya rusak satu, na'udzubillah, buta satu. Ngelihat orang buta dia celah. Wah, fulan matanya cuma satu. Loh, kamu sendiri matamu juga satu. Kif kamu tertawakan orang yang matanya satu? Wa kaifa ya'ibun nas man 'aibu nafsihi ashaddu idza 'addal 'uyuba wa ankaru. Atau bagaimana mungkin dia cela aib orang yang aib dirinya sendiri lebih parah, lebih besar, lebih mungkar. Mata taltamisu linnasi aiban tajid lahum uyuban walakin ladhi fika aktsaru. Orang kalau mencari-cari, membongkar-bongkar, ngorek-ngorek aib orang, ya pasti dia dapati. Enggak usah kamu cari aja banyak aibnya. Namanya manusia. Apalagi kalau kamu bongkar-bongkar, ya dapat banyak. Tapi sadari pada dirimu lebih banyak lagi nanti akan dibongkar orang. Fasalimhum bil kaffi anhum fa innahum ya'ibuka min ainaika ahda wa absaru. Maka kalau kamu ingin selamat, tahan lisanmu, jangan kamu bongkar aib orang, karena mereka akan lebih tajam pandangannya, lebih tajam matanya pada aibmu daripada dirimu sendiri. Kamunya mungkin lupa, kamunya mungkin lalai, tapi orang tajam matanya. Padamu ada aib ini, ada aib itu, ini, itu. Akan terbongkar semua. Kalau kamu gak ingin lakukan itu terjadi, ya jangan mengorek-ngorek bongkar aib orang, apalagi mentajasusi. Qala haddathana Muhammad ibn Sa'id al-Qazzaz, qala haddathana Harun ibn Sadaqah al-Qadhi, qala haddathana Sa'id ibn Maslama al-Ibadi atau al-Iyadi, qala da'at imra'a ala rajul himaran laha faqaddamathu ila al-Qadhi. Kata Sa'id bin Maslama al-Iyadi, seorang wanita mengangkat masalah kepada hakim karena keledainya diambil oleh seseorang. Himar, azakumullah, diakui itu milik orang itu, padahal itu milik si perempuan. Fasala al-bayyinah, karena dia mengadu, orang ini ngambil himarku, dia kuasai. Qadhi kan gak tahu apa-apa. Maka minta bayyinah, datangkan bukti. Apa yang bisa membuktikan kalau itu keledai-keledai kamu? Fa'ahdharat Aba Dilamah wa rajulan akhar. Maka dia punya dua saksi yang membenarkan dirinya, si perempuan ini. Yang satu seseorang, enggak disebut siapa namanya, yang kedua Abu Dilamah. Kata qadhi, amma syahiduki hadza faqad qabilna syahadatahu. Adapun saksimu yang pertama, setelah tentunya saksi dalam pengadilan kan diperiksa. Karena masalah ketentuannya bisa menentukan hukum, ini barang milik siapa, harta ini milik siapa. Saksi harus diteliti, enggak semua orang saksi kemudian diterima. Makanya kata muhaddithin, amron la yahsun fihima husnudzon, asyhadah war riwayah. Dua perkara yang enggak bisa husnudzon di situ. Enggak boleh husnudzon di situ. Yang pertama syahadat, persaksian. Kalau enggak gitu hancur kehidupan. Orang datang ke pengadilan, ini tanah 10 hektar milik saya. Apa buktinya? Saksi saya bawa saksi ini. Saksinya Masya Allah, pakai jenggot, pakai jubah, cingkrang. Si saksi hakim melihat, ini orang soleh kayaknya Masya Allah. Husnudzon, betul persaksian yang dia sampaikan. Dibenarkan itu tanah milik dia. Padahal itu pengakuan batil. Ini rumah milik saya, kendaraan ini milik saya, fulan utang sama saya 10 miliar. Sama saksinya fulan, fulan dilihat orang baik, orang soleh, diterima, husnudzon, gak boleh. Rusak kehidupan kalau seperti itu. Harus diteliti, harus diperiksa lebih lanjut seperti apa, itu persaksian. Yang kedua riwayat. Riwayat dari Rasul SAW, ya sama. Kalau perawi dilihat dari kesolehan zahirnya, dilihat karena dia sholat lima waktu, pakaiannya, atributnya, begini, gak mungkin dia dusta atas nama Nabi. Husnudzon yang dia sampaikan benar, ya rusak akan banyak hadis palsu atau dhaif ternisbatkan kepada Rasul SAW. Makanya kata Khatib al-Baghdadi mengkritisi Ahmad bin Saleh, Allah yarhamu, ketika menganggap fiqah Abdullah al-Umari. Abdullah bin Umari dhaif, perawi yang didhaifkan. Cuman ketika beliau ditanya Ahmad bin Saleh, Kaif Abdullah Al-Umari, kata beliau, apa dia dhaif? Yang mendhaifkan hanya Rafidhi, Syiah, yang benci kepada leluhurnya. Karena Abdullah Al-Umari anak cucu Umar bin Khattab. Tapi dia dhaif dalam periwayatan hadis. Lalu kata beliau, Ahmad bin Saleh, kalau saja kamu lihat jenggotnya, pacarnya, dia pakai pacar, supaya putihnya ketutup dengan daun pacar itu. Kamu lihat penampilannya, orang kan kelihatan orang soleh, kamu akan tahu dia thiqah. Kata khatib, maka beliau menganggap hujjah dengan sesuatu yang itu tidak pantas jadi hujjah. Karena penampilan luar, ini syahidnya, penampilan luar, yashtariku fihi thiqah wa dha'if. Penampilan luar sama antara perawi thiqah dan dha'if. Sama-sama berjenggot, sama-sama cingkrang, misalnya gak isbal, sama-sama pakai pacar. Ya gak bisa kamu anggap thiqah karena itu. Kan kadang orang salah kaprah. Gampang sekali menghukumi. Ente kenal fulan? Kenal. Tahu. Gimana? Khoyir kayaknya, Masya Allah. Ahlu sunnah kayaknya. Loh kok tahu kalau ahlu sunnah? Ya, ada lehia itu, jenggotan. Bajunya cingkrang di atas mata kaki. Salafi kayaknya. Selain itu, anu istrinya pakai cadar. Loh ya akhi, yang pakai cadar, yang pakai jenggot, bukan hanya salafi. Sururi pakai, ikhwan pakai, tablek pakai, takfiri pakai, semua pakai. Kamu gak bisa bedakan hanya dengan ciri fisik itu. Itu yang dimaksud. Makanya gak bisa husnudzon di situ. Hanya karena itu. Kembali kepada mana tadi? Perempuan ini tadi. Yang satu bisa kami terima, kata hakim. Tinggal satu lagi. Siapa saksimu? Didatangkanlah Abu Dilamah. Begitu dihadapkan di depan qadhi, Abu Dilamah ini namanya Zand Ibnul Jaun. Abu Dilamah namanya Zand Zainundal Zand Ibnul Jaun. Dia katakan begini, "Inna nasu ghattauni taghattaitu anhum." Kalau orang menutupi aku, akan aku tutupi mereka, kata Abu Dilamah. Wa in bahathu anni fa fihim mabahithu. Kalau mau nyoba-nyoba ngorek-ngorek aku bisa lebih ngorek-ngorek mereka. Wa in hadaru bi'ri hafartu bi'arahum. Wa in hafaru bi'ri hafartu bi'arahum. Kalau mereka mau nyoba gali sumurku, ini artinya menggali, nyari-nyari aib dan kesalahannya, aku lebih bisa gali sumur mereka. Liuk lama yauman kaifatil kan naba itu, agar diketahui orang apa yang tersimpan pada dirinya yang selama ini tertutupi, enggak tahu. Wallahu a'lam, tampaknya antara Abu Dilamah dengan qadhi, dengan hakim ada masalah. Dan Abu Dilamah tahu banyak tentang qadhi ini. Ini namanya manusia. Hatta si hakim diketahui rahasianya oleh Abu Dilamah. Inti mau ngorek-ngorek anak tahu aib inti. Inti mau nyari tahu aibku di mana, kesalahanku ini. Tak bongkar nanti aib kamu. Tampaknya seperti itu. Maka kata qadhi, kan belum selesai ini masalah, baru satu saksi. Kata hakim kepada si wanita, kam thamanu himariki, berapa sih harganya keledai kamu yang diambil orang itu? Harganya berapa? Qalat thalathumi'ah. Harganya 300 dirham atau dinar. Ini taruhlah 3 juta harganya. Kalau sekarang misalnya. Kalau kodeh tamal tuha laki min mali. Ana tanggung, ana bayar sendiri. Sudah selesai masalahnya. Enggak perlu ngorek-ngorek Abu Dilamah. Abu Dilamah Zan Ibnul Jaun. Dia penyair. Hitam disebutkan. Dia kata Dzahabi, polos, lucu, raksy ceritanya. Walhasil suatu ketika disebutkan dalam biografinya, Abu Dilamah ini, saat itu istri khalifah, dia subhanallah dekat sama khalifah, dekat sama orang-orang besar. Di zamannya Abu Ja'far al-Mansur Abbasi, istri Abu Ja'far namanya Hamadah, meninggal, wafat di hari itu. Maka disiapkan kubur untuk digali, ini lubang sudah siap, menunggu jenazah disiapkan ini itu. Ini Abu Dilamah dekat sama Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far maunya mau idho nasihat dikubur ini. Maka dia bisikkan kepada Abu Dilamah, Abu Dilamah, ini mungkin maunya nasihat gitu. Kamu tahu apa yang kita siapkan untuk lubang ini? Ya maksudnya kan kesiapan untuk mati nanti apa, kita pun akan dikubur, amal soleh, ibadah. Abu Dilamah, kamu tahu apa yang kita siapkan untuk lubang ini? Langsung dijawab kontan oleh Abu Dilamah, Hamadah ya Amirul Mukminin, istrimu kita siapkan untuk lubang ini. Allah yarhamu, Allah yaghfir lahum. Ala kulli hal, itu Abu Dilamah. Qala wa anshadani al-Quraizi ara kulla insanin yara aiba ghairihi wa ya'ma 'anil aibi alladhi huwa fihi wa ma khairu man taghfa 'alayhi 'uyubuhu wa yabdu lahu al-aibu alladhi li akhihi. Kata Quraizi, aku melihat orang banyak sibuk ngurusi aib orang lain, kelihatan nyata bagi dia, dan dia lupa, buta terhadap aib dirinya sendiri. Maka gak ada baiknya orang yang terbutakan dari aib dirinya sendiri sementara tampak bagi dia nyata aib orang lain. Dan itu ciri kalau dia makhzul, na'udzubillah. Jadi kalau orang itu tidak mendapat taufik dari Allah, makhzul, dipasrahkan pada dirinya sendiri, gak sadar, gak bercermin pada dirinya, apa yang ada aib-aib ini pada dirinya, tapi sibuk membahas dan membicarakan aib orang, dan punya catatannya tiap orang, punya database dia. Fulan catatannya ini, Fulan catatannya ini, Fulan melakukan ini, Fulan begitu. Dia sendiri kayak khobar khair terhadap dirinya, lupa terhadap aib-aib dirinya sendiri. Ada makhzul, na'udzubillah, tidak mendapat taufik dari Allah. Qala haddathana Muhammad ibn al-Mundir, qala haddathana Laith ibn Abda al-Misri, qala haddathana al-Hasan ibn Waqi', qala haddathana Dhamrah anish-Shaybani, qala fil kutubi maktub kama tadin tudan wa bil ka'si alladhi tasqi bihi tashrabu wa ziyada li anal badi' la budalahu min an yuzad. Kata Syaibani, di kitab-kitab terdahulu, di kitab Samawi terdahulu, tersebutkan kama tadi nutudan, sebagaimana kamu lakukan, seperti itu kamu akan dilakukan padamu. Bagaimana kamu memperlakukan orang, seperti itu orang akan memperlakukan dirimu. Kama tadi tudan. Wabil ka'si alladhi tasqi bihi tashrab wa ziyadah, dan dari gelas yang kamu tuangkan ke orang, dari gelas itu pula kamu akan dituangkan orang. Artinya akan sama balasannya padamu. Kamu ngasih orang dari gelas ini, dari gelas itu pula orang akan ngasih kamu. Wa ziyadah, bahkan lebih nanti. Kamu ngasihnya mungkin ngepres segini, orang akan ngasihnya akan luber-luber nanti pada dirimu, akan lebih banyak yang dibongkar nanti. Karena kata Syaibani di kitab terdahulu itu disebutkan al-badi', orang yang memulai, ya itu akibatnya pasti akan mendapat balasan lebih. Balasannya lebih. Dia mungkin melakukan segini, tapi balasannya akan lebih lagi. Ya, karena dia yang memulai, dosanya dia yang pertama lakukan. Di riwayat antara lain di Abdul Razzaq dalam musonafnya dari Abu Kilabah Mursal, Abu Kilabah meriwayat, dia tabi'in meriwayatkan dari Rasulullah, al-birru la yabla, disebutkan kebaikan itu enggak akan musnah. Ini akan diingat terus oleh orang. Maka lakukan saja kebaikan. Enggak akan musnah, enggak akan hilang itu. Akan dikenang yang kamu lakukan. Wal ithmu la yunsa, dosa pun enggak akan terlupakan. Fulan pernah melakukan ini, fulan pernah menzalimi ini, enggak akan terlupakan itu. Dan itu sejarah yang akan dia catat sendiri. Akan dikenang dan jadi cerita turun-temurun. Sekarang generasi kamu, nanti bertambah usia kamu, kalau memang Allah kasih panjang usia, sampai kamu wafat, mati, anak kamu tumbuh besar, cucu kamu, nanti jadi cerita. Dulu fulan, kakeknya fulan, pernah berbuat zalim, dia lakukan ini, itu. Tercatat dalam sejarah orang. Begitu pula kalau kebaikan, dia masya Allah fulan, dia pernah berbuat ini, jasanya besar, dia pernah melakukan ini, dikenang kebaikan ataupun kejelekan. Maka orang mesti waspada dan ingat, apapun yang kamu lakukan akan dikenang. Dan itu sejarah yang kamu sendiri yang mengukirnya. Tergantung. Kalau kamu ukir sejarah baik, ya itu yang akan dikenang orang. Generasi-generasi berikutnya akan mengenang kamu dengan kebaikan. Kalau jelek, ya sejarah itu yang kamu ukir sendiri akan dikenang orang dengan kejelekan. Makanya Abu Sufyan tidak mau berdusta. Bahkan dia saat kafir, musyrik, di hadapan Heraklius. Itu bisa saja kan, dia jauh dari Mekah, ini di Romawi, dan tujuannya mau nangkep, mau ngambil para sahabat. Bisa saja dia putar balikkan fakta kan. Muhammad itu memang, misalnya, ngawur ajarannya, rusak, nyuruh putusnya silaturahmi, nyuruh anak durhaka sama orang tuanya, dia begini, begini. Bisa saja, bebas dia bicara. Tapi kata Abu Sufyan, kalau aku mau dusta, yang aku takuti itu akan dikenang sepanjang masa bahwa Abu Sufyan pernah berdusta. Dia mengukir kejelekan tentang sejarah dirinya. Dikenang itu oleh orang-orang berikutnya. Dan dia gak mau itu. Cacat nama dia. Maka dia sampaikan apa adanya, dia jujur. Oh Muhammad masya Allah, dia ngajarkan silaturahmi, dia berbuat baik, dia membantu orang miskin, orang yang gak mampu, ini apa adanya, jujur, sehingga dikenang baik juga. Wah, kata kembali kepada riwayat tadi, wal ithmu la yunsa waddayanu la yamut, dan addayan Allah la yamut, gak akan mati, kekal abadi, hidup selamanya. Gak akan lalai, gak akan ada yang luput dari ilmu dan dari catatannya. Semua yang kamu ucapkan, semua yang kamu lakukan, dayan la yamut, kamu gak usah khawatir. Agama milik Allah, dakwah milik Allah, Allah yang jaga, dan Allah gak akan mati. Kita mati, semua orang akan mati. Tapi tak dayan la yamut. Dan akan masing-masing mendapat balasannya yang setimpal. Fakun kama syi'ta. Fakun kama syi'ta. Ini mukaddimah tadi. Kebaikan tidak akan musnah. Dosa tidak akan terlupakan. Adayan tidak akan mati. Kun ma syi'ta. Kalau sudah tahu itu, jadilah semaumu. Terserah kamu mau jadi apa. Kamu mau jadi orang baik, jadilah orang baik. Itu akan terkenang dan dikenang sepanjang masa. Kalau orang sebut kamu, kalau orang ingat kamu, setelah kamu mati bahkan ratusan tahun mungkin, fulan, yang dikenang kebaikanmu. Begitu pula sebaliknya. Kun ma syi'ta. Jadilah semaumu. Kamu mau jadi orang baik atau jadi orang jelek. Wa kama tadinu tudan. Itu di akhir riwayat. Wa kama tadin tudan. Dan seperti apa kamu perlakukan orang, seperti itu orang akan perlakukan dirimu. Juga riwayat dari Malik ibnu Dinar diriwayatkan oleh Khatib al-Baghdadi dalam Iktidha al-Ilm al-Amal. Maktub fit Taurat, ada di dalam Taurat, kata Malik bin Dinar, disebutkan kama tadinu tudan. Ya, seperti tadi, bagaimana kamu lakukan perlakukan orang, ya orang akan sama memperlakukan itu padamu. Wa kama tazra'u tahsud. Dan sebagaimana kamu tanam, itu yang akan kamu panen. Maka jangan salahkan orang. Kamu sakit hati, kamu tidak mau, tidak ingin orang memperlakukan kamu seperti itu, ya berkaca pada dirimu sendiri. Emangnya kamu bagaimana memperlakukan orang? Itu cermin bagi orang yang arif. Ya berarti dia selama ini seperti itu memperlakukan orang, makanya diperlakukan seperti itu pula. Wa kama tazra' tahsud. Bagaimana kamu menanam, itu yang akan kamu panen. Kama tadinu tudan. Kamu ingin orang menganggap kamu, menghormati kamu, tidak mendolimi kamu, tidak menipu kamu, ya lakukan hal yang sama. Hormati orang, jangan dolimi orang, jangan tipu orang. Kama tadinu tudan. Dan tampaknya tadi Syaibani meriwayatkan di kitab terdahulu juga begitu. Malik bin Dinar meriwayatkan dari Taurat. Sepertinya di kitab-kitab terdahulu, kitab Samawi, sama ajaran itu ada. Menunjukkan itu termasuk perkara yang disepakati oleh seluruh ajaran para nabi, kitab-kitab Samawi yang sebelum-sebelumnya. Dengan demikian, seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa syariat dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, tadhahara syara', banyak menyebutkan. Begitu pula dalam qadar, dalam syariat maupun dalam qadar kauniyah maupun syar'iyah, al-jaza, annal jaza min jinsil amal. Ibnu Qayyim bahwa balasan itu serupa dengan amalanmu, akan sebanding. Kamu beramal kebaikan, ya balasannya akan kebaikan untukmu. Kamu lakukan kejelekan, ya balasannya adalah kejelekan menimpa kamu. Itu arti dari kama tadin tudan. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.